Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pagi hari ini dalam halaqah Al-Quran kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus menadabburi Al-Quran, kemudian mengamalkan, dan setelah itu menebarkan dan mengajarkan kepada sebanyak-banyak orang. Yang kedua, pada kali ini dengan bergantinya hari dan kita tepat berada di tengah bulan Dzulqa'dah, kita juga menyiapkan di saat saudara-saudara kita pergi melakukan ibadah haji, kita yang di sini juga menyiapkan bahwa nantinya Allah akan karuniakan kepada kita sebuah waktu yang hanya berulang satu tahun sekali, bisa jadi kita tidak dapat menjumpainya, yaitu di bulan Dzulhijjah yang kita disunahkan melakukan kebaikan di sana, wabil khusus puasa, berzikir dan lain sebagainya. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kita pagi hari ini insyaallah lanjutan dari kisah Bani Israel yang pekan lalu kita mendiskusikan ada sebuah kasus pembunuhan yang sudah bisa dipecahkan, tetapi sepertinya Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sindiran-sindiran atau teguran-teguran yang dilakukan oleh Allah untuk menyembuhkan beberapa penyakit sosial. Kali ini kita akan lanjutkan insyaallah pada ayat ke-77 sampai insyaallah kita akan akhiri ayat 83. Sedikit sebagai penyambung, pada pekan lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta umat Islam dipesan jangan terlalu berharap beriman kepada orang mereka beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada beberapa sikap yang bukan cukup sulit karena memang menjadi sebagian tabiat mereka, yaitu susah menerima kebenaran dari orang lain. Yang ini terlihat ketika ada orang yang netral yang kemudian membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka justru ditegur oleh sebagian mereka. Dan ketika terakhir di sini dikatakan afala ta'qilun, itu adalah untuk menjelaskan, harusnya kan afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir, tapi di sini apakah kamu tidak berpikir. Di sini seolah-olah Allah ingin berbicara langsung dengan mereka. Yang pertama, yang kedua, karena kitab ini adalah untuk umat Islam. Afatat mauna, dan diakhiri di sini dengan afala taqilun. Dan kita akan kembali di sini membaca dengan salah satu uslub yang dikenal dalam ilmu tafsir dengan uslubul hikayah, dengan menceritakan. Kita akan mulai ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ini lanjutan dari yang kemarin ya, sebenarnya masih nyambung. Apakah mereka tidak tahu? Sesungguhnya Allah itu mengetahui sesuatu yang mereka sembunyikan dan sesuatu yang mereka tidak sembunyikan. Mereka pertunjukkan. Nah ini kelihatannya sederhana, tapi kata-kata ini sangat luar biasa. Kenapa? Mereka ketika berjumpa dengan orang-orang Islam bermulut manis, seperti halnya orang munafik yang dulu kita pelajari ya. Kalau bertemu dengan orang masih senyum saja, tapi kalau berada di belakangnya, masya Allah, itu kasak kusuknya luar biasa. Nah orang-orang seperti ini, betul dia dikenal sebagai orang baik, tetapi Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang mereka tidak pertunjukkan. Demikian juga ada tafsiran lain, tafsir Isyari disebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Ini juga mengisyaratkan orang yang tahu terhadap sesuatu, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, atau sebaliknya, orang yang tahu terhadap sesuatu, kemudian tidak mengerjakan yang dia anjurkan, itu di sisi Allah SWT sangat besar konsekuensinya. Dan itu di ayat lain di surat As-Saff ditegur ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Jadi ini sangat besar konsekuensinya. Apalagi mereka nantinya melakukan kesalahan yang cukup besar. Jadi orang tadi bukan hanya mengatakan kemarin ya dikatakan ya atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liuhajukum kemarin. Loh, kamu kok ngasih tahu? Itu kan ngasih tahu sesuatu yang bisa menyebabkan kita ini kalah kualitas, bisa menyebabkan kita kalah pengaruh di tengah masyarakat. Padahal itu benar ya. Makanya nanti yang di sini ada di ayat, dua ayat yang akan kita baca setelahnya, itu akan mengungkap siapa sesungguhnya eksistensi mereka. Di ayat 78, wa minhum, di antara orang-orang Bani Israel itu, Yahudi itu, ummiyun, yaitu orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Selama ini, mohon maaf, ketika kita bilang kata-kata ummi atau buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu ini identik dengan bangsa Arab. Ya, padahal sesungguhnya buta huruf itu ada di setiap bangsa. Nah, sama dengan kita. Sekarang kalau kita membicarakan bangsa kita, bangsa Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, apakah dengan banyaknya buta huruf di bangsa kita, kita mengatakan kemudian bahwa kita adalah bangsa yang buta huruf? Tentu tidak. Ini lebih kepada klaim, seperti halnya klaim jahiliyah. Klaim jahiliyah itu ketika dibandingkan dengan klaim ideal di atasnya, atau ajakan ideal di atasnya. Makanya ketika dibandingkan orang Arab ummi dengan orang Yahudi yang bukan bangsa asli situ, ummi juga, tapi kenapa lebih dikenal sebagai bangsa Arab yang ummi? Karena mereka ada di, pertama, di negaranya sendiri, di bangsanya sendiri, di tengah bangsanya sendiri. Jadi sama seperti ini Bapak-bapak. Hari Senin terjadi peristiwa pembunuhan, diliput oleh media massa. Hari Selasa terjadi peristiwa pembunuhan yang lainnya. Hari Rabu terjadi peristiwa pembunuhan yang lainnya. Itu kira-kira apa yang terjadi di hari Kamis? Kekacauan sosial. Masyarakat mengira bahwa semua orang dibunuh. Padahal yang dibunuh cuma 3 orang. Yang tersisa bukan puluhan juta, bisa ratusan juta di negeri ini masih tersisa. Tapi kenapa dunia begitu heboh? Negeri kita begitu heboh dengan pembunuhan yang, mohon maaf, hanya 3 hari itu, karena bukan dihitung dari personalnya, tapi dari efeknya. Maka ummi di sini itu dari efeknya. Dengan mungkin bisa jadi bukan mayoritas, tapi banyak sekali yang buta huruf, maka disebut dengan qaumun ummiyun. Nah, di sini Bani Israel juga sebenarnya sama saja. Mereka itu juga banyak yang buta huruf. Cuman mungkin bisa jadi orang-orang pinternya vokal, sehingga kelihatan bahwa yang buta huruf itu sedikit. Nah, di sini Allah ingin tegaskan, wa minhum ummiyun, mereka itu enggak baca. Gimana? La ya'lamunal kitab, enggak bisa baca kitab, enggak bisa baca Taurat. Lalu apa yang mereka lakukan? Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi mereka itu nanti menyangka yang beredar di tengah masyarakat Bani Israel itu ada di dalam kitab Taurat, padahal sesungguhnya tidak demikian. Jadi itu hanya amani. Amani itu bahasa mudahnya, di sini ini adalah jamak dari umniyah, angan-angan. Nanti di antara angan-angan mereka disebut nanti di bawah. Oh, kita ini enggak bakal disiksa Allah. Kita ini adalah bangsa pilihan. Kita ini adalah orang yang eksklusif dimuliakan Allah. Sementara yang lainnya itu bangsa-bangsa yang kelas 2. Ini disebut dengan amani. Ditegaskan Allah bukan amani. Wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka itu hanya perkiraan saja. Tidak ada basicnya. Yang dikatakan ini ada di dalam Taurat, enggak ada, itu bohong. Kenapa? Mereka enggak bisa. Coba kalau seandainya kita tantang, yang Anda katakan tadi itu ada di mana di kitab Taurat? Mereka enggak bisa baca. Katanya, makanya kita juga harus hati-hati. Karena bangsa kita, mohon maaf, ini juga bukan saya mau menyamakan dengan bangsa Bani Israel. Bangsa kita ini lebih menyukai kultur bertutur daripada kultur membaca. Makanya kadang, mohon maaf, dalam suatu masalah kemudian terjadi perbedaan ulama, kita mengatakan, oh ini yang benar adalah pendapatnya A. Dari mana? Oh ini saya dengar. Saya dengar. katanya ada di kitab ini, katanya ada, tapi dia nggak tahu. Ketika di cross check ternyata bukan di kitab itu. Bahkan kalaupun ada, ternyata bacaannya tidak seperti yang didengar. Nah ini, na'udzubillah, kalau kita sampai mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Makanya mengapa firman pertama diturunkan Allah itu ikra, membaca, supaya kita ada wawasan. Hatta seandainya kita membacanya itu sendiri juga perlu bimbingan oleh orang-orang alim. Nah ini kita lanjutkan. Ini pertama mereka klaim kebenaran. Yang kedua mereka itu ternyata tidak bisa membaca. Ketika Allah katakan, Allah juga bijak ya. Wa minhum, di antara mereka, dan itu jumlahnya banyak. Banyak itu bukan berarti mayoritas, tapi tidak sedikit. Seperti tadi, wah semua orang membunuh, padahal cuma 3. Tapi yang dihitung di sini bukan hitungannya, tetapi efek dari 3 orang peristiwa pembunuhan yang sangat kejam itu adalah kepada ketakutan sosial. Nah, di 79 Allah melanjutkan, fawailun, celaka, lilladina yaktubuna alkitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Dan mereka itu ditipu. Dan Allah mengecam, fawailun, sungguh celaka. Orang-orang yang menulis sesuatu, tulisan, kemudian dia nisbatkan bahwa itu adalah perkataan Allah. Ini memang orang kalau berada di dalam posisi, dia sebagai pemegang kebijakan, sebagai orang yang punya otoritas menjelaskan sesuatu, itu tergoda. Supaya kata-katanya itu ditahbiskan sebagai kata-kata yang tertinggi. Nah ini makanya di sini orang-orang Bani Israel di antara mereka yang tidak bisa menulis, mereka mengaku dan mengklaim itu ada di dalam Taurat. Sementara yang bisa menulis punya akhlak lain. Jadi di sini dua-duanya buruk ya. Yang mohon maaf, orang-orang yang tidak tahu, oh itu ada di dalam Taurat. Dikit-dikit, oh itu ada di dalam Taurat gitu. Sementara yang bisa membaca Taurat punya akhlak yang luar biasa bejatnya. Apa? Mereka menulis, merekayasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kenapa? Ini ciri-ciri orang yang, mohon maaf kalau dalam bahasa sosial, orang yang bodohnya tidak tahu diri, orang yang pinternya keblinger, digunakan untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Dan mereka menulis, kemudian yang mereka tulis itu dikatakan ini termasuk Taurat. Makanya Allah katakan fawailun. Wail itu keras ya. Kata-kata wail itu keras. Seperti waihun, waisun itu keras. Waihun, keras. Itu masdar dalam bahasa Arab, tidak ada fiilnya. Tidak ada dipergunakan untuk ini satu atau dua atau banyak, itu sama. Itu menandakan satu yang dipakai untuk semuanya, itu keras dalam bahasa Arab. Wailun, kalau bahasa kita mungkin orang marah, ketipu gitu, mengucapkan kata-kata ini. Tapi ini yang paling halus yang dipilih oleh Allah. Celaka. Sangat celaka. Siapa? Yaitu orang-orang yang menulis dalam kitab dengan tangan mereka. Thumma yakuluna hadza min indillah. Ini Taurat. Jadi ini adalah kisah pertama kali kenapa Taurat itu didistorsis di sini. Dan karena Taurat itu ditulis setelah Nabi Musa meninggal, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ditulis pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, cuman tidak dikumpulkan dalam bentuk satu kitab seperti kita. Ini baru dikumpulkan di zaman Abu Bakar dan diperbanyak di zaman Utsman. Nah, maka diulang oleh Allah 3 kali. Diulang lagi, fawailun lahum, sungguh celaka lagi bagi mereka, mimma katabat aidihim, karena yang mereka tulis, wawailun lahum, celaka mereka. Ini diulang 3 kali, luar biasa. Wailun lahum mimma yaksibun. Ini permasalahannya bukan masalah tulisan. Ini permasalahannya aspeknya banyak ya. Selain sisi ideologis, sisi ekonomis. Orang-orang yang berada di dalam sisi otoritas itu menikmati mendapatkan rezeki murah, mudah. Biasanya mereka pertama kali coba-coba. Setelah menghasilkan, lumayan juga hasilnya ya. Kita nulis-nulis begini. Akhirnya mereka membuat itu menjadi profesi. Profesinya luar biasa apa? Menyelewengkan. Profesinya adalah mengubah isi Taurat. Itu sudah menjadi profesi di sini. Di sini ditegaskan Allah 3 kali. Celaka orang yang melakukan penulisan itu. Yang kedua, sungguh celaka apa yang mereka tulis. Yang pertama orangnya, yang kedua isinya. Jadi Allah tidak bertanggung jawab isinya. Yang ketiga, celaka itu pekerjaannya. Jadi ada tiga ya di sini bersangkutan. Orang yang melakukan, apa yang ditulis itu juga menghantarkan kepada kecelakaan. Yang ketiga, harta yang mereka dapatkan itu juga mengakibatkan kecelakaan, celaka. Jadi tiga hal ini Allah sangat mencela. Nah, di antara isi, ini kembali kepada yang pertama. Di antara isi orang-orang yang tidak tahu tadi, orang-orang yang buta huruf itu, di antara isi mereka melamun, amani itu lamunan, impian yang ada di dalam angan-angan mereka. Apa itu? Mereka mengatakan di sini, wa qalu, mereka katakan, lan tamassana an-nar. Oh, kita mah enggak bakal disiksa di api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali sebentar saja. Kenapa? Oh, kita dengar dulu di zaman kakek-kakek kita, itu orang yang menyembah berhala, menyembah sapi ya, itu cuma disiksa Allah cuma 7 hari. Buku-buku tafsir berbeda-beda ya. Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat, ada yang mengatakan cuma 40 hari disiksa. Ya, kita insya Allah gak bakal lama-lama. Ini orang-orang Islam, orang-orang selain Yahudi nih, insya Allah mereka nih akan masuk neraka selama-lamanya. Ini klaim mereka. Nah, keras. Ini Allah langsung bantah di sini ya. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Kamu ngomong kayak gitu sudah pernah punya janjian belum sama Allah? Jadi ini bahasa kita gitu. Qul, katakan Muhammad, attakhadtum, sudahkah kalian mengambil janji indallahi ahdan di sisi Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Kalau itu sudah kalian ambil janjinya, Allah enggak pernah itu menyelesihi janjinya. Kalau emang itu sudah ada kalau bahasa kita, udah ada hitam di atas putihnya belum? Kalau seandainya ada seperti itu, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi ini dalam bahasa Arab disebut dengan taubih. Jadi uslubnya adalah uslub menjelekkan. Perkataannya bertanya. Jadi konteksnya bertanya, tetapi sesungguhnya di sini adalah untuk menjelekkan. Enak aja, emang Allah kapan janjian sama situ? Itu sama kita kalau kita katakan, kita ntar kalau masuk surga, ntar dulu masuk surga emang udah janjian sama Allah misalnya. Nah, ini yang disebut dengan istidraj lagi. Allah dalam perkataannya di sini bertanya, tapi sesungguhnya merendahkan mereka. Atau kata Allah, antaqulun 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, ini kembali kalau tadi uslubul hikayah, di sini seolah-olah uslubul mukhatabah. Meskipun di sini kontennya adalah yang disuruh mengatakan bukan Allah, tapi seolah-olah Allah langsung berbicara dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang dimurkai Allah itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalau kalian tidak mengambil janji dengan Allah itu, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan itu yang terjadi betul ya. Kenapa? Tadi mereka adalah ummi. Dari mana hasilnya perkataan itu? Dari khayalan mereka. Dari mana hasilnya munculnya pernyataan itu? Adalah dari cerita-cerita yang dimunculkan oleh pendeta-pendeta mereka. Jadi ini crowded ya. Seburuk-buruk masyarakat itu seperti ini. Ketika mohon maaf, orang-orang yang belum tahu gak mau cari ilmu. Ketika mohon maaf, orang-orang yang sudah tahu membodohi masyarakat. Itu seburuk-buruk masyarakat. Masih mending kalau salah satu di antaranya itu tidak ada. Tapi kalau dua-duanya, itu sangat buruk sekali. Yang tidak tahu atau mohon maaf, dia merasa bodoh. Tidak tahu, gak sadar. Tempo hari sudah kita tadaburi ya. Ada 4 jenis klasifikasi manusia yang dikategorikan Imam Ghazali dalam Ihya'nya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alim fasahibuhu. Orang yang tahu bahwa dirinya itu adalah tahu, ini konteksnya bukan sombong ya, maka harus kita perbanyak dekat dengan orang seperti ini. Ini orang alim, kita harus banyak dekat dengan dia. Ada rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tahu diri bahwa dirinya itu enggak tahu, ini adalah orang yang lemah. Maka orang seperti ini harus disayangi. atau fa'allimuhu, ajari dia. Nah, yang ketiga dan keempat ini yang ada masalah sebenarnya. Rajulun, yang ketiga itu, rajulun la yadri annahu yadri, orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu orang tahu, fahuwa ghafil, ini orang tidur, fa'aukidhu, bangunin dia. Dia sebenarnya orang pintar, orang baik, tapi karena dia berada di tengah orang-orang atau di tengah suasana yang gak bagus, tidak mendukung, dia gak tahu bahwa dirinya itu mutiara. Orang kayak gini adalah orang yang tidur, orang yang ghafil, ghaflah, fa'aikidhu, bangunin orang kayak gini. Dan yang paling buruk itu yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya itu orang yang gak tahu. Nah, ini orang yang kayak gini harus dijauhi. Harus fabta'id minhu. Harus jauh kita orang seperti ini. Nah, ini masyarakat ini yang disitir di dalam Al-Quran ini, ummi. Dia gak baca, gak nulis, kemudian klaim. Oh, itu ada di dalam Taurat. Itu buruk satu sisi. Kemudian orang yang bisa membaca Taurat untuk diajarkan kepada orang-orang yang tadi tidak tahu, dia ubah itu. Nah, ini kan dua sisi yang sangat buruk di dalam masyarakat. Yang lemahnya tidak tahu diri, yang kuatnya bukan lebih luar biasa, menindas yang tidak tahu, menindasnya bukan secara fisik, tapi dibodohi dengan akidah-akidah yang sangat sesat. Jadi mereka dikatakan, oh, kita insya Allah gak banyak disiksa, paling beberapa hari saja. Dan ini beredar kemudian dianggap sebagai sebuah keyakinan. Oh, bahwa kita, bahwa kami kata, kalau ini hitopnya adalah berbicara kepada selain orang Yahudi, kita adalah negara atau warga negara atau bangsa yang dipilih oleh Allah. Dijawab, dari mana itu? Ada perjanjiannya tidak dengan Allah? Atau yang kalian katakan itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Maka di sini dibalas langsung, bala. Dalam bahasa Arab kata-kata bala itu konteksnya adalah ngelihat sebelumnya. Bala itu asli sesungguhnya bukan iya, tetapi konteks sebelumnya kalau negatif itu menafikan, kalau positif itu menguatkan. Di sini sebelumnya adalah, ataukah kalian katakan sesuatu yang kalian tidak tahu? Bala, itu jawaban Allah ya. Itu bisa, kalau dalam bahasa yang lainnya itu kalla. Jadi bala di sini adalah mengukuhkan sesuatu yang melawan dari sifat negatif mereka. Tapi sebenarnya kan Allah bisa menjawab, atau kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu? Bala, iya yang kalian katakan seperti itu. Tetapi sesungguhnya yang terjadi itu tidak seperti itu. Itu kata-kata bala artinya. Lalu seperti apa yang terjadi? Nah, ini dia. Man, seseorang, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ini syirik ya. Seseorang yang melakukan keburukan, sayyi'ah di sini ada yang menafsirkan syirik. Karena dikatakan hum fiha khalidun, itu kesalahan yang mengakibatkan kekekalan di dalam neraka, itu syirik saja. Selain syirik, kata Allah, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni semua dosa selama tidak syirik. Dalam surat An-Nisa juga dikatakan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, Ya Bani Adam, lau ji'tani biqurabid dunya khotaya. Wahai Bani Adam, kalau kamu mendatangiku dengan dunia dan seisinya, itu penuh dengan kesalahanmu. Jadi kesalahan yang kita punya itu bukan hanya seluas langit, selebar daratan, tapi sedunia dan seisinya itu, berarti kan kita gak punya kebaikan. Tetapi kata Allah, La tusyrik bi syai'a ghafartu lak, fala ubali. Jadi kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan seluruh kesalahan, ibaratnya dunia dan seisinya itu penuh dengan kesalahan, catatannya asal enggak menyekutukan Allah, kata Allah, ghafartu lak wala ubali. Aku pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya itu tadi, jangan kita melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu dosa yang paling besar. Kesyirikan itu bukan hanya simbol, tapi di situ berarti kita munafik. Yaitu tadi, syirik yang paling kecil itu syirik khafi. Itu sifat kemunafikan yang dimulai dari akhlak kita. Kita di depan Allah begini, di depan orang lain begini. Lain, itu kemunafikan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Karena apa? Ittaqus syirka fa innahu akhfa min dhabibin namli. Ini pesan kepada Umar bin Khattab dan juga para sahabat. Kalian wahai umat Islam, wahai kaumku, wahai sahabatku, ittaqus syirka, jauhi syirik. Kenapa? Syirik itu lebih halus dari dhabibin namli. Dari mohon maaf kotoran semut. Bapak-bapak ada yang pernah melihat kotorannya semut? Ibu-ibu? Sangat halus kan? Lalu mereka bagaimana caranya? Caranya selain berhati-hati juga berdoa. Doa ini ma'thur ya. Yang kita disuruh membaca setiap pagi dan petang 3 kali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung dari melakukan kesyirikan yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari melakukan kesyirikan yang kami tidak sadari. Karena syirik itu sangat sulit untuk dihindari. Dan bahkan lihat dalam Nabi Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 35. Setelah beliau konteksnya berdoa memohon keamanan, Rabbi ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Perspektif keamanan yang paling nomor satu Nabi Ibrahim apa? Perspektif akidah. Lihat lanjutannya. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jadi konteksnya adalah, konteks keamanan nomor satu, security awareness-nya itu, kalau negeri kita itu aman dari syirik. Itu kan sama kalau kita nganterin anak sekolah. Doanya juga gitu. Ya Allah, jadikan sekolah ini sekolah yang aman. Itu artinya bukan anak kita aman dari teror. Iya, itu betul. Tapi nomor satu, aman akidahnya. Saya bekerja juga gitu. Ya Allah, jadikan tempat kerjaku tempat kerja yang aman. Sehingga yang aku dapatkan adalah halal. Jauh dari yang mendekati kesyirikan. Kita tinggal rumah kita, keluar. Ya Allah, jadikan orang-orang yang ada di dalamnya orang-orang yang engkau amankan. Betul, aman itu artinya gak ada pencopet, gak ada perampok. Tapi nomor satu adalah jangan sampai akidah orang-orang yang di dalamnya terganggu. Oh, di dalam rumah kok terganggu? Oh, sekarang ada televisi, ada internet. Itu adalah min dhabibin namli tadi itu. Lebih halus dari kotoran semut. Pada saat kita membuka internet, hati-hati di situ ada kotoran semut yang kita tidak bisa melihatnya, yang bisa merusak tadi itu kesyirikan, mengakibatkan sangat besar. Ketika dikatakan wa ahatat bihi khati'atu, kita dikelilingi dengan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini konsekuensinya berat, kekekalan di dalam neraka. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah, coba seringan-ringan siksaan ahli neraka itu apa? Itu ketika seseorang kakinya menginjak bara api neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu seringan-ringannya siksa neraka. Kita bukan sekali di situ. Tapi kita, na'udzubillah ya. Kalau jangankan sekali, dihukum sehari aja, kita sudah merasa itu sangat luar biasa. Apalagi di sini, hum fiha khalidun, kekal di dalam hukuman itu. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya Allah katakan, walladzina amanu wa amilussolihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di sini disebut uslub muqabalah. Jadi kalau ketika Allah memberikan ancaman, diberikan angin sejuk. Ketika Allah menerangkan keadaan yang buruk, Allah berikan keadaan yang sebaliknya. Ini sebagai perimbangan ketika dikatakan, oh kami enggak akan disiksa kecuali beberapa hari. Entar dulu. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyiksa atau tidak, itu betul karena rahmatnya. Tapi based on-nya itu berdasarkan data dan statistik. Kalau dia baik, mithqala dzarratin khairan, yarah Allah lihat. Bukan hanya dilihat, dibalas. Kalau syarran, yarah juga. Itu mithqala dzarrah, kecil sekali. Tapi Allah akan balas, konsekuensinya akan ada itu. Maka sekecil apapun yang kita lakukan atau kita katakan atau kita pikirkan, itu ada konsekuensinya. Maka di sini konsekuensi muqabalah itu, yang satu hum fiha khalidun, kekal dalam keadaan sulit di akhirat, dan satu lagi kekal dalam keadaan bahagia. Ini rentetan beberapa hal yang menyebabkan Bani Israel itu dikecam Allah atau buruk sifat mereka. Lalu Allah selingi dengan satu hal yang menarik yang kita akan akhiri pada pertemuan kita kali ini, ayat terakhir 83. wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah, dan seterusnya. Di sini ketika Allah mengambil janji. Nah, ini ada hubungannya sama tadi kan. Tadi ketika mereka mengatakan, kami ini orang pilihan loh, masuk neraka, kalaupun seandainya paling banter-banternya masuk neraka sebentar aja. Lalu kata Allah, entar dulu, yang benar. Allah itu ngambil janjinya bukan itu. Orang yang baik dibalas, orang yang buruk dibalas. Lalu apa yang, nah ini kan karena mereka gak baca. Lalu apa sebenarnya yang Allah ambil janji dari Bani Israel? Ini baru dijelaskan. Jadi Allah pernah mengambil janji melalui nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu paling lengkap ya. Mendapatkan kitab, apa namanya? Taurat. Setelah itu mendapatkan suhuf, dalam surat Al-A'la ya. Suhufi Ibrahima wa Musa. Dia dapat suhuf, selain kitab dapat suhuf. Dan mendapatkan Al-Ashr Al-Kalimat. Mendapatkan 10 janji atau 10 commandment yang sering kita dengar. Kalau yang lain nabi ada yang dapat kitab saja. Ada yang mendapatkan suhuf saja. Ada yang cuma mendapatkan takrir, kamu ikutin ajaran sebelum kamu. Tapi Nabi Musa ini paling lengkap dia. Dapat kitab Taurat, mendapatkan suhuf, mendapatkan janji 10 komitmen. Nah, 10 janji komitmen itu apa di antara isinya? Ini isinya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Mitsaq di sini. Mitsaq itu adalah janji yang keras. Seperti halnya suami istri itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Karena perjanjian ikatan yang keras meskipun cuma beberapa detik saja. Ketika seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha, itu sudah dia ikat itu. Keras ikatannya itu. Nah, siapa yang mengurainya itu sangat buruk. Meskipun kita enggak menggunakan hadis yang dhaif ya. Kita sering mengatakan abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi talak itu perkara halal yang dibenci Allah. Itu hadisnya dhaif, tidak benar itu. Kita menggunakan hadis yang lain. Kita enggak bicarakan itu ya. Kita kembali ke sini. Jadi mitsaq, perjanjian yang dimaksud di sini adalah nomor satu, jangan menyembah selain Allah. Ini efeknya luar biasa. Kenapa Allah enggak mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israila ubudullah, sembahlah Allah. Itu sama dengan tempo hari yang kita tadaburi ya. Ya. Apa yang kita tadaburi? Iyyaka na'bud, dikunci objeknya. Hanya kepadamu kami menyembah, supaya kita enggak nyembah yang lainnya. Kalau na'buduka, kami menyembahmu, menyembah Allah, menyembah yang lain juga. Ini sama kalau seandainya ikatan perjanjiannya itu adalah kalian sembahlah Allah. Itu kan berarti ada kemungkinan Allah memberikan tolelir kalau kita menyembah selain Allah. Tapi ini tidak. Dari awal Bani Israel dikunci di sini janjinya. La ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kalian sembah kecuali Allah. Ini yang luar biasa ya. Jadi dikunci. Gak boleh kita noleh-noleh lagi. Kalau udah nyembah Allah ya sudah. Murni. Meskipun tadi ya. Di antara penyembahan dan totalitas penghambaan kita itu kadang diselingi syirik yang lebih halus dari Dabi bin Namal tadi itu. Wabil walidain ihsana, yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, ma'ruf ya di sini, birrul walidain. Yang ketiga, wadhil qurba, kerabat. Selain orang tua kita punya kerabat. Kerabat itu luas. Dari bapak, dari ibu, ter kalau kita menikah, kita punya disebut musoharoh ya. Atau kalau dalam bahasa kita ada ipar, kemudian ada lagi keponakan, ada paman, ada bibi, itu kerabat disebut. Orang yang dekat, dzawil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita. Wal yatama, dan ini meskipun bukan kerabat, ada lagi yang harus disayangi. Siapa? Orang-orang yang yatim. Benar, kita sering ada beberapa momentum kita sebut dengan Idul Yatim. Hari Idnya orang-orang yatim. Di situ orang yatim disantuni, semua orang berlomba-lomba. Tetapi lebih dari itu, orang-orang yatim harus diperhatikan sepanjang tahun, bukan hanya dalam momentum-momentum tertentu. Kemudian wal masakin, orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin yang memerlukan bantuan. Wa qulu lin-nasi husna. Ah, di sini kalau tadi itu sifatnya adalah sifat kita kepada orang lain secara fisik, materi, maka ada yang non materi. Wa qulu lin-nasi husna. Ini untuk orang kaya ataupun orang miskin harus berkata-kata baik. Lalu wa aqimus shalah. Dirikan salat. Bani Israel ada salat. Nabi Adam pun ada sholat. Jadi salat itu bukan ibadah yang pertama yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tapi sejak Nabi Adam, salat itu diwajibkan. Cuman cara dan seperti apa, itu kita tidak tahu. Wa'atuz zakah, bayar zakat juga. Bani Israel pernah disuruh bayar zakat. Tetapi kata Allah, thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tetapi sayang, sebagian besar di sini. Nah, di sini. Karena bahasanya tawallaitum illa qalila, yang melakukan itu sedikit. Allah enggak mengatakan harusnya yang tidak melakukan banyak, tidak, dibalik sama Allah. Tapi thumma tawallaitum, berpaling, illa qalilan minkum, hanya sedikit. Wa antum mu'ridun, sebagian besar itu mu'ridun. Mu'ridun itu bahasa politiknya itu oposisi. Nah, makanya oposisi dalam bahasa Arab mu'aradah. Mu'ridun itu adalah dia sudah negative thinking. Oh, ini enggak benar. Ketika misalkan la ta'buduna illallah. Ah, enggak juga lah. Bolehlah kita sekali-kali menyembah itu sapi. Nah, makanya sapi itu bukan hanya sekedar disuruh menyembelihnya. Tempoh hari kita katakan itu simbol supaya mereka itu, di benak mereka sapi itu dihinakan. Bukan untuk disembah. Nah, mungkin prosesnya lain ya kalau kita berdakwah di tempat saya itu. Kalau Idul Kurban, dulu-dulu, bahkan mungkin sebagian sekarang, di tempat saya, menyembelih sapi masih aib. Karena menghormati agama lain. Tapi sudah saatnya ketika masyarakat itu sudah kuat, itu pelan sapi-sapi harus kita sembelih itu. Bukan untuk menistahkan keyakinan orang lain, tetapi untuk ini, supaya memurnikan la ta'buduna illallah. Kalau sudah saatnya tentunya. Memang masih di beberapa daerah masih memelihara itu. Padahal kan sudah puluhan tahun yang lalu, sudah ratusan tahun yang lalu. Di tempat tinggal saya di Kudus itu, kalau Idul Kurban jarang. Masih ada yang kita hormati keyakinan orang lain, sehingga sapi itu gak perlu disembelih. Atau kalau bapak-bapak pergi ke sana, makan soto, itu dagingnya bukan daging sapi. Juga bukan daging kerbau, daging kambing, tapi daging kerbau. Nah, ini berangkatnya secara ideologis. Tapi kemudian ke belakang orang tidak tahu, harusnya dia memahami kisah Bani Israel itu. Kenapa yang disuruh nyembelih itu sapi? Karena supaya mereka ikatan dengan sapinya itu pelan-pelan bisa ditinggalkan. Nah, ini makanya ketika mereka menawar itu tidak ada. Namanya mitsaq, perjanjian hitam di atas putih bahasa kita sekarang, tidak bisa ditawar lagi. Jangan menyembah selain Allah. Berbuat baik kepada orang tua, mohon maaf. In case orang tua itu adalah berlainan akidah, kita tetap disuruh berbuat baik. Lihat siapa orang tua yang paling buruk, lebih buruk daripada Fir'aun. Tapi kata Allah apa? Faqula lahu qawlan layyina. Datangi Fir'aun, bicara dengan lemah lembut. Kenapa? Karena Fir'aun itu adalah orang tua asuhmu. Tetap harus berbicara dengan baik, tidak boleh membentak. Orang tua, seburuk-buruk orang tua, anak tetap punya kewajiban birrul walidain, berbuat baik. Bukan berarti taat kepadanya. Kalau maksiat gak boleh kita taat. Ihsan itu lebih daripada sekedar menaati. Ihsan itu berkata-katanya lembut, berbuat baik, dan tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Dan seterusnya ya, ada itu ya. Wa antum mu'ridun, sebagian besar mereka itu mengambil langkah jarak dengan perjanjian itu. Jadi ini yang dimaksud dengan janji. Bukan kata Allah, oh surga udah dikapling untuk kalian. Itu omong kosong. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi ini sesungguhnya janji-janji Allah yang diberikan kepada Bani Israel, yang diikat untuk Bani Israel lakukan. Nah, ini sekilas yang kita tadaburi, melanjutkan pekan lalu, hal-hal yang dikritik oleh Allah SWT, penyakit sosial yang paling buruk, ini khulasah saja, ringkasan saja, adalah ketika orang-orang yang tidak tahu, dia tidak sadar, sehingga dia menjadi bodoh, kemudian mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Sementara orang-orang yang tahu, tidak memberitahu, tetapi justru membodoh-bodohi. Itu dua kondisi sosial yang paling buruk di tengah masyarakat. Dan kemudian Allah obati. Sebenarnya yang dibalas Allah itu bukan itu. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Dan janji Allah itu bukan yang kamu katakan, kamu gak bakal disiksa. Bukan. Tapi janji Allah kepada Bani Israel itu, disitu saya sebut ya, tidak beribadah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada yatim dan miskin, kemudian berkata baik kepada manusia, mendirikan sholat, membayar zakat. Itu janji Allah yang harus kalian lakukan. Dan ini juga berlaku kepada umat Islam. Nah, meskipun ini bukan syariat kita, tetapi ini dikukuhkan sehingga menjadi syariat Islam. Sama, semua nabi-nabi itu syariatnya adalah syariat tauhid. Kita dilarang menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tauhid itu apa bunyinya? La ilaha illallah. Itu adalah untuk menafikan dan menghilangkan yang lain-lainnya dulu, baru kemudian illallah untuk menahbiskan dan mengukuhkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang boleh memasuki hati kita untuk kita esakan. Ini yang mungkin bisa kita tadaburi pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan makin menegakkan kita dengan orbit kebaikan, dan kita berdoa mudah-mudahan makin banyak orang yang memiliki kesamaan visi kita, sehingga pada saatnya nanti Al-Quran semakin banyak diamalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan oleh umat Islam secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Kita tutup dulu, nanti jika ada yang mau bertanya kita lanjutkan setelah kita tutup. Wa jazakum khairan aqulu qawli hadza ja'alallahu iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.